Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. عباد الله، para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang dicintai Allah azza wa jal adalah saling maaf memaafkan, atau yang biasa disebut al-afu was-safh. Di dalam bahasa Arab disebut al-afu was-safh. Apa itu al-afu dan apa itu as-safh? Yang secara umum artinya dua kata ini tidak jauh berbeda, namun dibedakan al-afu di bawah safah, artinya derajat safah lebih tinggi daripada al-afu. Adapun al-afu diambil dari kata afa ya'fu, ya, afa ya'fu afwan, yang maknanya adalah tajawuz anidzam, yaitu seseorang meninggalkan atau membiarkan, ya, dosa atau kezaliman yang dilakukan orang oleh orang lain dan tidak cukup di situ. Kata para ulama, wa tarkul iqab alih, dan tidak membalas. Tidak membalas kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Cukup sampai di situ. Ya, ini definisi daripada apa? Daripada al-afu cara bahasa. Adapun secara istilah tidak jauh berbeda. Ya, dikatakan oleh para ulama yaitu at-tajawuz 'anidz-dzambi wa tarkul 'iqab. Ya, hampir sama-sama. Ya. Membebas, yang penting artinya kita memaafkan. Membiarkan dia berbuat dosa kepada kita, menzalimi kita, kita ya sudah. Ya. Walaupun hati kita masih ada sesuatu, tapi kita tidak membalasnya, maka itulah afu. Ya, itulah yang disebut dengan afu. Adapun as-safah, as-safah ini setingkat di atas afu, ya, lebih utama daripada afu. Apa itu safah? Diambil dari kata safaha, yasfahu safhan, ya, yang artinya adalah seseorang a'radha an dzambihi, seseorang berpaling dari dosa perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain, ya, yang kemudian tidak cukup di situ, ya, dia tidak sama sekali mencelanya, artinya la yata'atsar fi qalbi, tidak berbekas sedikit pun di dalam hatinya, tidak membekas. Kalau afu tadi kita maafkan, ya sudah, ya saya maafkan, kemudian saya tidak akan membalasnya walaupun ada hak baginya untuk membalas, ya. Fajaza'u sayyi'atun sayyi'atin misliha, balasan orang yang berbuat jelek, ya kejelekan yang semisal, kejelekan yang semisal. Ada iqab yang disebut dengan qisas, ya, an-nafs bin nafs, ya, al-udhun bil udhun, dan seterusnya, ya, boleh. Namun dia tinggalkan itu, dia maafkan, tapi hati tetap ada bekas, tetap ada bekas. Dan ini keadaan manusia, dan itu wajar, itu wajar, manusiawi. Namun dia biarkan, ya. Adapun safah sama sekali tidak dianggap, dia dizalimi, dia dibeginikan, dibegitukan, tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Jadi dikatakan oleh para ulama, as-safah ini tark ta'nib, ya, meninggalkan loum, tidak sama sekali mencela orang yang menzaliminya. Ya, ini adalah definisi daripada afu dan safah, ya. Daripada afu dan safah. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fadilah daripada akhlak tersebut, ya. Ini adalah akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man afa wa aslaha," ya, barang siapa yang memaafkan kemudian memperbaiki, ya, barang siapa yang memaafkan kemudian dia memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal ya'fu wal yasfa'u, ya, maafkan, ya. Al-'afu tadi sudah kita ketahui definisinya. Wal yasfa'u, begitu juga safah. Perbedaannya sedikit, hampir tidak ada perbedaan kecuali al-'afu di bawah safah, ya. Al-'afu di bawah safah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga kata Allah luasnya seluas langit dan bumi, surga luasnya seluas langit dan bumi, yang di mana surga tersebut kata Allah, uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak, yang memberikan nafkah fis-sarai wad-dharra, dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan dia bersedih, dalam keadaan duka, dalam keadaan tidak mampu, tidak mempunyai, tidak memiliki, ya, namun dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Ini diantara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh Allah, diantara sifat mereka, wal qadhiminal ghaidh, mereka menahan marah. Jiwa manusia barakallahu fikum itu mengantar seorang untuk marah, memerintahkan kepada kejelekan, dan termasuk kejelekan adalah apa? Marah. Syaitan tidak akan membiarkan hati manusia plong begitu saja. Lah, syaitan haris, semangat untuk bagaimana caranya Bani Adam ini ada pertikaian, ada perselisihan. Ya. Maka di antara sifat orang yang bertakwa, mereka adalah al-qadhiminal ghaidh. Mereka menahan. Ya, menahan bagaimana caranya ditahan marahnya. Tidak cukup di situ, ditambahi oleh Allah wal 'afina 'anil nas. Dan memaafkan, ya. Memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Syahidnya di sini adalah apa? Wal 'afina 'anil nas. Allah menyatakan bahwasanya orang yang bertakwa itu memaafkan, memaafkan saudaranya. Di sini sifatnya umum, ya. Afu sifatnya umum. Baik itu kejelekan yang muncul dari lisan seseorang. Ya. Lisan manusia ini sangat berbahaya. Kita banyak menjumpai pertikaian yang ada di antara kaum muslimin tidak jauh dari lisan. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man yadhman li, barang siapa yang menjamin untukku, ma baina lihyaihi wa baina fakhdaihi, barang siapa yang menjamin untukku untuk bisa menjaga antara dua jenggot, yaitu antara kumis dan jenggot, yaitu lisan, wa baina fakhdai, dan antara dua fakhdai, dua pahanya, yaitu kemaluannya, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ini isyarat, ya, bahwasanya kejelekan yang terjadi, pertikaian yang terjadi, tidak jauh dari lisan seseorang. Al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang yang baik, orang muslim yang baik adalah dia kaum muslimin, ya, kaum muslimin ini tidak tercela dari lisannya. Siapa yang selamat dari lisannya, ya, dia bisa menjaga lisannya dan tidak menjatuhkan harga diri kaum muslimin yang lain, tidak menjatuhkan harga diri saudaranya. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang muslim yang baik adalah menjaga harga diri saudaranya. Maka sifatnya umum, baik itu dari lisan ataupun perbuatan. Ya, perbuatan ini sangat jelas, ya. Misalnya dengan dipukul atau dizalimi, dicuri, direbut hartanya. Ya. Banyak sekali contohnya. Maka sifatnya umum, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ya. Memaafkan manusia. Di dalam ayat yang lain, ya, tadi sudah kita sebutkan pada awal, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fajaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha, balasan kejelekan itu kejelekan yang semisal. Ini yang disebut dengan apa? Qisas. Yang disebut dengan qisas. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, faman afa wa aslaha, barang siapa yang makan dan memperbaiki, fa'ajruhu ala Allah, innahu la yuhibbu dhalimin. Ya. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, pahalanya ada di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Setidaknya dari ayat ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya ada tiga jenjang, ya, di dalam ayat ini yang perlu kita ketahui. Jenjang yang pertama yaitu apa? Jenjang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Keadilan Allah dengan apa? Dengan ditegakkannya al-qisas. Allah menyatakan balasan kejelekan-kejelekan yang semisal an-nafs bin-nafs, ya, kezaliman dengan kezaliman. Inna Allah la yuhibbu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Ya, Allah tidak menyenangi seseorang menampakkan, ya, menampakkan kata-kata yang jelek kecuali dari orang yang menzalimi. Ya. Kecuali dari kezaliman. Diperbolehkan. Ya, al-qisas ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jenjang yang afdal, lebih utama daripada apa? Daripada kita menuntut yang pertama tadi. Daripada kita menuntut apa? Keadilan yang dengan apa? Qisas, ya. Artinya kita memaafkan, yaitu dari firman Allah, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, pahalanya ada di sisi Allah. Ya. Allah lebih menyukai ini, lebih menyenangi ini. Al-'afwu was-safh. Lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, kezaliman. Nah, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nabi kita pun menyatakan adh-dhulm dhulumat yaumul qiyamah. Kezaliman ini akan menjadi kegelapan kelak yaumul qiyamah. Ya. Maka ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW pernah menyatakan yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu dhulman 'ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman bagi diriku, kata Allah. "Fala tadzalamu," dan janganlah kalian berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membenci yang namanya kezaliman. Kemudian di dalam ayat yang lain yang menunjukkan fadilah, ya, adab dan akhlak, al-afu dan safh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Khitab ditujukan kepada orang-orang yang beriman. "Wahai orang-orang yang beriman," kata Allah, "inna min azwajikum," sesungguhnya, ya, di antara istri-istri kalian, "wa auladikum," dan anak-anak kalian, "aduwan lakum fahdaruhum," itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka peringatkan mereka. Ya, kita diperintahkan untuk memperingatkan. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, "wa in ta'fu," jika kalian memaafkan, "wa tasfahu," ya, mengampuni mereka, "wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim," maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sebagian istri kita dan anak kita ini ada yang menjadi musuh. Kok bisa? Bisa saja. Ya. Contohnya, ya. Contohnya fulan minan nas, tiba saatnya dia harus bekerja, mungkin keluar kota atau yang semisal dengan itu, istri dan anak gandoli. Padahal dia butuh untuk keluar kota untuk mencari nafkah. Untuk mencari apa? Nafkah. Namun digandoli oleh istrinya. Harakat yang dilakukan, ya, banyak sekali ulah yang dilakukan oleh istri. Ketika sudah tiba saatnya sang suami pergi keluar kota, atau mungkin yang punya istri lebih dari satu misalnya, ta'addud zaujat, ya. Sudah tiba saatnya giliran yang lain, maka ada saja seorang wanita, Pak, melakukan ini, melakukan itu, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan apa? Menghalangi suaminya untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Begitu juga anak, ya. Mungkin yang bekerja di rumah misalnya, punya pekerjaan online, pekerjaannya di depan komputer misalnya, seperti Abu Arman misalnya, ya. Pas kerja mungkin satu hari ada waktu bekerja, tahu-tahu si Musa datang. Ya, bi, waduh, tak sido kerja akhirnya. Ya, begitu juga anak kami sendiri. Persiapan mau ngajar misalnya, si Abdu datang, gedor-gedor pintu, adiknya juga gedor-gedor. Nah ini kata Allah, wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maka peringatkan mereka, ya. Di sini terdapat tahzir dari Allah Subhanahu wa taala dari syarr kejelekan anak dan istri, karena mereka akan membawa kepada kejelekan. Maka dari itu diwasiatkan kepada mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya. At-taqwa. Dan kita tetap diperintahkan untuk memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Syahidnya apa? Allah memerintahkan kita memaafkan mereka. Artinya bukan karena perbuatan yang sekecil itu kemudian kita menggugat cerai, ya, minta cerai dan lain sebagainya lah. Kita tolak mereka, kita tolak istri kita, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya kepada anak-anak kita. Demikian keadaan mereka. Anak ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, mabkhalah majbanah, ya. Anak ini terkadang membuat orang tua bakhil. Mestinya dia mengeluarkan setiap bulan, misalnya dia punya kebiasaan bersedekah setiap bulan. Akhirnya punya anak, dia merasa nanti anak saya makan apa? Akhirnya apa? Menghalangi dirinya untuk bersedekah. Ya, maka ini yang dikatakan oleh Allah, fahdharuhum. Jangan sampai yang demikian ini terjadi. Ya. Majbanah, sudah tiba saatnya diperintahkan oleh waliul amr untuk kita berjihad fisabilillah. Anak yang gandoli kita, nanti kalau saya berangkat anak saya gimana? Qadarullah, nanti kalau saya mati di medan perang, makan apa anak saya? Ya. Anak ini mabkhalah majbanah. Buat orang tuanya pelit, buat orang tuanya takut, ya. Takut mati, takut ini dan itu dan lain sebagainya. Ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, al-afu was-safah, tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan mereka. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menjelaskan kepada kita fadilah, keutamaan daripada al-afu dan safah, apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf yang mungkin kita semua hafal, banyak kita tahu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma naqasat sadaqah min malin. Sadaqah tidak akan mengurangi harta, kata Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba ketika dirinya memaafkan orang lain illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Artinya apa? Artinya memaafkan bukan berarti kalah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memaafkan merupakan perkara yang dapat meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Maka Rasulullah menyatakan tidak akan ditambah kecuali apa? Kemuliaan. Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Syahidnya Rasulullah menyatakan apa? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Dikomentari oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, potongan hadis ini, mazadallahu abdan bi'afwin illa izza, ini dari dua sisi kata beliau. Sisi yang pertama yaitu zahiruhu anna man 'urifa bis-safhi wal 'afw, barang siapa yang diketahui dia punya sifat memaafkan orang lain, bahkan tidak menganggap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka azuma fil qulub, akan diagungkan orang tersebut pada hati-hati manusia. Wazadahu izzan, dan akan ditambah kemuliaan. Ya, akan ditambah kemuliaan untuknya. Di hati-hati manusia, orang tersebut dianggap orang yang mulia karena sering memaafkan, ya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ditambah kemuliaannya. Yang kedua, sisi yang kedua, kata Qadhi Iyad, an yakuna ajruhu ala dzalika fil akhirah. Maka pahalanya akan didapat di akhirat. Begitu juga kemuliaannya akan dia dapat, ya. Dia akan mendapatkan dua perkara ini tadi. Ini di antara diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tiga perkara, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang aku berada di tangannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan tiga perkara tersebut. Yang pertama, la yanqus malun min shadaqah fatasaddaqu, tidak akan berkurang harta seseorang dari sedekah, maka bersedekahlah kalian. Kemudian yang kedua, wala ya'fu 'abdun 'an madzlamati 'an madzlamatin illa zadahu Allah biha 'izzan, tidaklah seseorang memaafkan saudaranya ketika berbuat zalim kepadanya kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala yaftah 'abdun babu mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi babu faqrin, tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta. Seorang hamba membuka pintu minta-minta, dia meminta-minta kepada orang lain, kecuali di sana Allah akan membukakan pintu kefakiran baginya. Ya, membukakan pintu kefakiran baginya. Syahidnya hadis ini menjelaskan bahwasanya memaafkan adalah merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ighfiru irhamu turhamu." Ya, sayangilah, bersikap rahmatlah kalian, niscaya Allah akan merahmati kalian. Ighfiru yaghfirullahu lakum, maafkanlah, karena dengan kalian memaafkan Allah akan mengampuni kalian. Wailul lil aqma'il qaul wa wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wail, kata Rasulullah, wail maknanya adalah wadin fi jahannam, yaitu telaga yang ada di neraka jahannam. Dikatakan yang dimaksud dengan wail beratnya azab kera yaumul qiyamah. Kata Rasulullah, wail, neraka, celaka bagi mereka-mereka, wailul lil aqma'il qaul, yang telinganya ini seperti corongan, ya. Seperti corongan, dimasukkan air kemudian keluar lagi terus begitu. Artinya tidak tersisa sedikit pun di benaknya kebaikan, ya. Diancam oleh Rasulullah SAW dengan celaka dan beratnya azab. Wailul lil musirrin, dan celaka orang-orang yang bersikap israr, yaitu terus melakukan kemaksiatan walaupun setelah diberitahu, ya, terus dia israr bil maksiat. Alladzina yusirrun, yang di mana mereka terus melakukan kemaksiatan dalam keadaan mereka mengetahui, ya. Peringatan pun telah datang kepadanya. Maka syahidnya daripada hadis ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang senang memaafkan orang lain. Artinya al-afu dan safh merupakan sebab diturunkannya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya. Maka barakallahu fikum, kesempatan yang sedikit ini kami mengingatkan diri kami dan antum sekalian untuk menjadi orang yang sahal, ya. Mudah untuk memaafkan dan mudah untuk mengakui kesalahan jika kita salah, ya. Nah, ini saling ada keterkaitan, ya. Saling ada keterkaitan, ya. Demikian keadaan salafun shalih ketika mereka tahu sekian ayat dan sekian hadis yang sudah kita bacakan barusan, maka mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam apa? Di dalam menerapkan adab dan akhlak saling maaf memaafkan satu sama lain. Ini adalah Abu Darda, ya, seorang sahabiyun jalil. Satu ketika dikatakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, man a'azzun nas, siapa orang yang paling mulia? Kata beliau, alladzina ya'fun idza qadiru. Itu orang yang paling mulia adalah yang memaafkan ketika mereka mampu untuk memaafkan. Maka kata beliau, fa'fu yu'izzukumullah, maka maafkan, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan bagi kalian, kata Abu Darda. Begitu juga Al-Hasan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, satu ketika beliau pernah menyatakan, law anna rajulan, ya, kata Hasan, jika ada seseorang, syatamani fi uduni, seseorang mencelaku di telingaku, kata beliau, mencela di telinganya, ya, kata beliau, wa'tadara fi udunil ukhra, kemudian orang tersebut minta uzur di telingaku yang lain, maka kata beliau, la'afautu anhu atau laqabiltu udhra, niscaya aku akan menerima uzurnya, ya, aku akan menerima uzurnya. Demikian keadaan salafuna saleh di dalam menerapkan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, barakallahu fikum, nastafid, ya, kita mendapatkan faedah daripada mudahnya kita untuk memaafkan saudara kita. Barang siapa yang hidup di dunia, pasti, ya, dia akan mendapati teman yang menzaliminya. Hakadzal insan, demikian manusia, ya. Terkadang dengan ucapannya menyakiti, walaupun terkadang tidak disengaja. Maka kita pun dituntut untuk apa? Memaafkan mereka. Faedahnya apa? Faedahnya kita telah menerapkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, irhamu, sayangilah saudaramu. Tarahum bil musi, ya, menyayangi orang yang bersalah. Manusia mahal khata wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka dengan kita memaafkannya, kita telah menerapkan apa yang diperintahkan Allah untuk kita menyayangi saudara kita. Begitu juga di antara faedah daripada saling maaf memaafkan orang lain, yaitu perbuatan tersebut akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang sudah kita baca tadi. Kemudian di antara faedah yang lain, bahwasannya al-afu, saling memaafkan, merupakan sebab seseorang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana telah lalu kami bacakan firman Allah, wa jannatin 'arduha samawat wal ard, surga yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara sebab, ya, di antara sebab seseorang meningkatkan diri di dalam ketakwaannya adalah memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, wa in ta'fu aqrabu lit taqwa, jika engkau memaafkan maka perbuatan tersebut lebih dekat kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini kita tahu takwa di antara sebabnya adalah kita memaafkan saudara kita, dan sekaligus ya, sekaligus sikap al-afu dan safah merupakan adab dan akhlak al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? U'iddat lil muttaqin, Allah siapkan surga untuk mereka. Di antara sifat yang disebutkan oleh Allah setelah Allah menyatakan alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Artinya apa? Sifat orang yang bertakwa adalah mereka saling memaafkan kepada saudaranya. Begitu juga di antara faedah daripada mudahnya kita untuk memaafkan saudara kita, hati kita plong, ya, hati kita plong, tidak ada yang namanya ghair, ya, murka, amarah. Kalau kita tidak memaafkan, tidak selesai-selesai, tak mari-mari, ya, terus sudah, biar lewatkan saja. Adapun membekas di hati antum, urusan antum, karena memang manusiawi. Seseorang ketika disakiti, sakit hatinya. Manusia ketika disakiti hatinya itu sakit. Namun ketika kita memaafkan, fa'ajruhu 'alallah, kita ingat itu. Ketika kita memaafkan, pahalanya ada di sisi Allah. Namun tidak harus apa? Tidak harus tuntutan-tuntutan yang harus kita kabulkan, ya. Artinya kita sudah disakiti dan kita pun sudah memaafkan, masih dituntut ini dan itu, ya. Ini kedzaliman yang lain, memaksakan kehendak, kita harus begini, kita harus begitu. Khalas ya akhi, kita sudah maafkan. Kita tahu firman Allah, wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Samihnahum. Ya, namun apa? Mengapa masih ada kezaliman yang lain dengan menuntut harus begini, harus begitu? Ya. Salah wis di kei sepuro, di sepurani, sik meksa. Ya. Tuntutan-tuntutan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kezaliman yang lain. Ini kezaliman yang lain. Tidak boleh yang seperti ini. Kemudian di antara faedah yang lain, sebagaimana hadis yang sudah kita baca barusan, Allah menambahkan kemuliaan, ya, kepada orang-orang yang memaafkan saudaranya. Begitu juga maaf-memaafkan akan menimbulkan tuma'ninah, akan mendatangkan ketenangan hati serta kemuliaan, ya, kemuliaan jiwa seseorang, kemuliaan di tengah-tengah manusia dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam terkait dengan pemurahnya Rasulullah SAW di dalam memaafkan. Ya. Salah satunya sudah masuk waktu azan ini. Belum. Satu menit lagi. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Salah satu contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah lewat di pegunungan Taif ya. Bani Thaqif ada di sekitar mereka. Kisah yang ma'ruf. Kemudian Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dicaci maki dan seterusnya. Maka diutus di sana malaikat menyampaikan kepada Rasul, diutus bersama kami malakul jibal, yaitu malaikat yang menunggu gunung ini. Ketika engkau ingin memerintahkan mereka untuk membalikkan gunung tersebut, maka perintahkan. Maka Rasulullah pun menolak ya. Rasulullah pun menolak dan berharap dari anak keturunan mereka ya, lahir rijal, manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara contoh dalam kehidupan Rasulullah, Rasulullah mendoakan kaumnya, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Begitu juga satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam dikatakan kepadanya, assalamu alaika ya Rasulullah, celaka bagimu wahai Rasulullah. Maka Aisyah pun marah murka ya. Yang kemudian Aisyah menjawab, antum alaikum salam wal la'na, bagi kalian celaka dan laknat atas kalian. Rasulullah menjawab apa? Mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah. Telah dijawab oleh Rasulullah, wa alaikum. Ya. Arifku makana fi syai'in illa zana, kelemah lembutan tidaklah digunakan kecuali akan membuat segala sesuatu itu indah. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan kecuali akan membuat segala sesuatu itu kacau. Ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam menerapkan apa yang diperintahkan Allah. Wa man afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan ya dan memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah. Dan sekian ayat yang sudah kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sudah masuk waktunya Isya. Mungkin masuk ya sudah ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Walaupun sebetulnya ini jadwalnya Ustadz Ammar, katanya beliau lagi kurang sehat untuk bisa menyampaikan, maka di sini musyarakatan lil khair dalam rangka saling ta'awun alal birri wa taqwa akan digantikan. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.